Yang satu ini pedangdut yang Anda nanti-nantikan kehadirannya, Sagita, ada Eni Sagita. Asal, hey. Coba lagu terbaru di sini ya, gak mau hamil dulu. The Horse Special untuk Gresik. Bisa-bisanya kau bilang cinta, itu cinta apa nafsumu? Bisa-bisanya kau menggoda, kau bilang menguji cintaku. Tapi maaf, ku belum mau. Aku tak mau bila nanti.